Cinta hilang, sakit hati datang. Curhat kepada teman, musuh di belakang. Sibuk mikirin orang, duit ikut hilang. Dunia semakin gila, pusing gak karuan. Dunia gila, oh yeah. Dunia semakin gila. Saling sikut-sikutan untuk mencari muka. Segala omong kosong jadi pembenaran. Akal sehat pun hilang, teman jadi korban. Dunia semakin gila, gak ada aturan. Dunia gila, dunia gila. Bila kita semua tak bisa lagi hidup untuk berbagi, berpikir hanya untuk diri sendiri, cinta pun akan mati. Ketika cinta hilang, sakit hati datang. Curhat kepada teman, musuh di belakang. Sibuk mikirin orang, duit ikut hilang. Dunia semakin gila, pusing gak karuan. Dunia gila, coba kita renungkan. Bila cinta menentang hati, semua kan engkau berikan dan hilang akal sehatmu. Oh ternyata dia mantan banyak orang, dan dia tukang norotin orang. Gak disangka dia kelihatan baik, susah benar bila dunia sudah gila. Kala semua sibuk saling menyodok, lidah menjilat, kaki menendang bagai kodok. Saling menghujat, saling membuka borok. Bahkan ada yang siap untuk menggorok. Hati-hati, bila pakai hati, nanti malah membuatmu depresi. Frustasi dengan obsesi dan